Padang bulan padange ayo di nerem bulane sing awe awe awe awe awe padang bulan tak ceritani kanggo sepo mengko sore kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore Allahumma yang keras lima ala sayyidina omolana Muhammadin Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadil adadama Salatan da'imatan Dinawami mulki lahi Salatan da'imatan Merah putih Merah putih melekat di dada di sinari pancaran imannya merah putih melekat di dada di sinari pancaran imannya di mana tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tahun 6 likur tahun 6 likur lahir ijo bendera ijo benderane gambar jagat simbole NU bintang songo lambange NU bintang songo lambange NU suriang ulama Talbidiyah pelaksana suriah ulama NU Talbidiyah pelaksana NU KP Ansor pemuda NU Fatayat pemudi NU Fatayat pemudi NU para kiai ulama para abaib idolane para kiai ulama NU para abaib idolane Sakharmania Sakharmania kebanggaan NU. Syekh Armania kebanggaan NU. Para kiai ulama NU. Para habaib idolane idolane Mbah Anwar Zahid di kandrungi LU. Syekh Armania kebanggaan LU. Syekh Armania kebanggaan LU. Pantang bulan padangi kaya rina bulane sing awe awe kelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore jaman kepungkur ana jaman buntutan esok nuru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer metu wong edan durang puas nuru ramalan wong ora waras dadi takone kang ditakoni padha guyu cekakan jebul kang takon wis ketularan. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin bi ilmi Allah salatan daimatan mulki lahi. Lirir, tanjur wasuminir, tak ijo royo, tak sempat teman ten lenyal. Ucang angon, peneno blinding kuwi, lunyu, peneno kanggo baso dada tira, kanggo baso dada tira lumintir pinggir dada mana cuma dana kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo sore pung padang rambulane pung jembar ayo sora salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah ilahi sallim al-ummah min al-afati wal dikar wa min al-ghammil wa min al-ghummah bi ahli al-badri ya Allah sunnatullah yang keras Taha Rasulullah. Ala yasin habibillah tawassalna بدري يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة في أهل البدر يا الله البدر يا الله.